Mapoji baloli pami rimulan namo pa na deto sirampe na deto sirampe si paro adamu riwatu siolota nakule narodai musolanyi hatiku kesiparo Mapoji baloli pami rimulan namo pa na deto sirampe na deto sirampe Kesiparo adamu riwatu siolota nakule narodai musolanyi hatiku kesiparo solanyi hatiku monro ale ale madoko watakane lemusanya wanu dae musolanyi hatiku engkamu tuda boti riolo Mapoji baloli pami rimulan namo pa na deto sirampe na deto sirampe I Thank you.

pedih na kasih atiku pada ku. Thank you. tu atita mau ni madu nuungan na nama kele on na daun na sing keru masa tepin ra kipuru papa sarang ni sing keru masa tepin ra kipuru papa sarang si dupa nama tata muca peru masaile tersilap tak ada-ada bana hati mak bicara mau ni mak dunu ungana nama kele onna dauna sing keru masa pinra ki burupa pasarangi dua take bunga rosi sapi masa ri seseta mula si janji ngeta pasti dini bijimu. Tu

kasih naon roi sajan renu muilaiku madoko watakale muilaiku madoko